Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab tentang salat musafir dan orang yang sakit dari Tawdih al-Ahkam min Bulhil Marab. Kita masih terkait dengan hadis Imran bin Husain radhiallahu anhu yang dia mengatakan bahasanya, saya terkena penyakit bawasir, lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati, tentang tata cara salat. Maka Nabi mengatakan, shalli qa'iman, salatlah sambil berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, jika tidak mampu maka salatlah sambil duduk, fa illam tastati fa 'ala janbin, jika tidak mampu maka sambil berbaring, yaitu tiduran miring. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian poin penjelasan yang kelima. Maka terkait dengan masalah kondisi sakit, terdapat hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridul abdu aw safara, jika seorang itu sakit atau bepergian, kutiba lahu maka ya'malu muqiman sahiha, maka tetap tercatat untuknya pahala amal-amal yang biasa dia kerjakan dalam keadaan mukim, tidak bepergian, dan dalam keadaan sehat. Ya, maka inilah fadilah orang yang punya amalan, ya, amal-amal yang rutin. Maka ketika seorang itu punya amal rutin, kemudian amal rutinnya yang tidak bisa dikerjakan karena sibuk dengan safar atau sakit, maka tetap tercatat mendapatkan pahala melakukan amal rutin tersebut. Kemudian di situ dikutip, ada kutipan perkataan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan, man nawal khaira wa fa'ala ma yaqdiru alaihi, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan kemudian dia melakukan maksimal yang bisa dia lakukan untuk melakukan kebaikan tadi, kana lahu ka ajril fa'il, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang betul-betul melakukannya. Maka seorang yang punya amalan rutin, maka dia punya ikut satu kajian rutin setiap pekannya dan itu telah menjadi amal rutinnya. Maka ketika dia safar, ketika dia sakit, sebenarnya dia berniat untuk hadir, untuk datang, namun kondisi tidak memungkinkan. Kondisinya betul-betul tidak memungkinkan. Maka untuknya pahala sebagaimana orang yang sama persis dengan orang yang melakukannya. Kemudian berkaitan dengan sholatnya orang yang sakit, maka pendapat mayoritas para ulama, kewajiban sholat tidaklah gugur dari seseorang selama akalnya beres. Ketika sakit tersebut, apapun sakitnya, ketika akalnya masih terjaga, maka kewajiban sholat tidaklah gugur. Wa anau in lam yastati al ima, jika seorang yang sakit itu tidak mampu berisyarat dengan kepalanya, maka dia bisa berisyarat dengan pejaman matanya. Maka jika betul-betul tidak mampu membaca Al-Fatihah dan yang lainnya, takbiratul ihram, Al-Fatihah dan yang lainnya dengan lisan, maka dia boleh, khusus untuk kasus orang semacam ini, maka boleh membaca dengan hati. Artinya di sini, maka jumhur membolehkan bacaan sholat itu dibaca dengan hati dengan syarat untuk orang yang memang betul-betul tidak bisa membaca dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan adanya gerak bibir. Gerak bibir sekalipun enggak kuat, nah, ya sudah, maka dibatin. Adapun orang yang sholat dalam keadaan mampu menggerak-gerakkan bibir, ya, untuk membaca takbiratul ihram, untuk membaca Al-Fatihah dan yang lain, kemudian namun tidak, dia tidak membacanya dengan semacam itu, malah dibatin, maka sholatnya batal. salatnya tidak sah. Salat harus jika mampu maka harus ada usaha untuk membacanya dengan gerak lidah dan gerak bibir. Namun ini pendapat jumhur ulama. Ada pendapat yang lain dalam masalah ini, di antaranya adalah pendapat yang dimiliki oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan jika orang sakit itu tidak mampu berisyarat dengan kepala, maka sakotot anhu salatu. Kepala saja tidak bisa digerakkan. Kepalanya saja tidak bisa digerakkan, maka gugur darinya kewajiban salat. Ya, maka karena beliau berpandangan bahasanya isyarat dengan mata, kalau melek berarti berdiri, kemudian terpejam berarti rukuk, kemudian melek lagi berarti bangkit, terpejam lagi berarti sujud, itu beliau nilai tidak berdalil. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan. Maksimal yang ada adalah tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, tidak pula dari perkataan sahabat atau semacam itu. Maka kalau belum maksimal, cuma isyarat dengan kepala. Kepala bisa digerakkan. Kalau tegak begini berdiri sambil tiduran, kalau begini berarti rukuk, ini berarti iktidal, begini lagi berarti sujud, dan seterusnya. Maka maksimal adalah isyarat dengan kepala. Jika isyarat dengan kepala saja enggak bisa karena kepalanya begini saja enggak bisa diapa-apakan, maka gugur darinya kewajiban sholat. Sebagian dikatakanlah Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adapun sholat orang yang sakit dengan memejamkan mata atau dengan di biqalbi atau bacaannya dengan di batin dengan hati, falam yathbut, maka tidak ada dalilnya, maka tidak dijumpai dalilnya. Sedangkan mafhum hadis, kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari hadis Imran bin Husain yang menyebutkan bahasanya sholat dengan miring plus isyarat itu adalah level terakhir yang wajib. Level terakhir yang wajib. Sehingga jika tidak bisa demikian, maka gugur kewajiban sholat. Waktiyaru Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka tentang sampai kapan seorang, sampai kemampuan seperti apa seorang sakit itu wajib sholat, kita lihat ada perselisihan ulama. Adakah sholat dengan isyarat dengan mata, atau bahkan cuma karena isyarat dengan mata juga tidak bisa, umi ada gerak bibir plus isyarat mata tidak bisa, kemudian cuma kemudian dibatin saja semuanya, karena isyarat mata saja juga tidak bisa, atau matanya boleh jadi terpejam terus namun sebenarnya dia masih sadar. Maka kalau mayoritas para ulama, tetap dilakukan sebisa mungkin. Kalau bisa gerak bibir plus isyarat mata, terpejam kemudian terbuka, terpejam dan terbuka, itu dilakukan. Seandainya itu juga tidak mampu, ya sudah, maka semuanya dibatin semua. Maka tetap wajib dilakukan selama masih punya kesadaran. Lain halnya kalau sudah koma, sudah tidak ada, hilang kesadaran sama sekali. Selama masih ada kesadaran, maka wajib sholat sebisanya. Itu pendapat mayoritas para ulama. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan level minimal adalah sholat sambil berbaring, atau dalam riwayat Nasa'i ada sholat sambil terlentang dan isyarat dengan kepala. Maka itu level yang terakhir. Dan dipahami dari hadis ini berarti setelah itu tidak ada level yang lain. Oleh karena itu maka, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, dan itu yang dipilih oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, level terakhir adalah isyarat dengan kepala. Tidak ada lagi level setelahnya. Dan beliau sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di bahasanya salat dengan model isyarat membuka dan memejamkan mata, beliau katakan tidak ada dalilnya dan ibadah harus berdasarkan dalil. Itu paparan tentang perselisihan ulama dalam masalah ini. Kemudian kesimpulan yang disampaikan oleh penulis Taudil Al-Ahkam, beliau mengatakan pendapat jumhur ulama lebih hati-hati. Beliau tidak mengatakan lebih kuat, karena memang sholat dengan membuka dan menjamkan mata memang tidak ada dalilnya. Maka beliau cuma mengatakan kesimpulannya pendapat mayoritas ulama itu yang lebih hati-hati. Lianal asla wujubu sholati mawujudun, karena pada dasarnya ada kewajiban sholat untuk orang yang masih hidup. Maka wadhimatu masrulatun bihi, maka ada kesibukan, masrul ada kesibukan dengan untuk menunaikan kewajiban sholat. Wal akul, sedangkan akal yang diseru untuk biwujubil ada, untuk wajibnya melaksanakan sholat, akalnya juga masih ada. Asal akalnya masih ada, bukan koma. Kalau orang koma berarti akalnya tidak ada. Nah ini tidak, dia masih sadar, akalnya masih ada. Maka kesimpulannya yang dipilih oleh penulis Taudi Al-Ahkam adalah pendapat jumhur ulama mimbab ihtiyat, dari sisi hati-hati. Hukum asalnya kita wajib, ya, dan ditambah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah semaksimal kemampuan kalian. Ya, pada dasarnya ada kewajiban, sedangkan akal masih normal. Meskipun badan sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, kepala pun tidak bisa digerakkan. Maka menimbang hal tersebut karena alasan hati-hati, maka beliau memilih menguatkan pendapat jumhur ulama. Kemudian hadis berikutnya di Bulul Maram dari Jabir radhiallahu anhu, beliau mengatakan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk orang sakit. Maka Nabi lihat si sakit ini dia sholat di atas bantal. Maka Nabi membuang bantalnya, menyingkirkan bantalnya dan mengatakan sholatlah di lantai sebagaimana normal jika engkau mampu. Wa illa, jika memang tidak mampu sholat normal di atas lantai sebagaimana biasanya, fa'aumi ima'an, maka hendaklah engkau berisyarat dengan sholatnya dengan isyarat. Wa ja'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, dan ketika isyarat itu isyarat badan atau isyarat kepala, maka jadikanlah sujud itu posisinya lebih rendah daripada daripada ruku'. Kalau dengan badan maka jelas, kalau misalnya dengan kepala, kalau bisa agak digerakkan, masa posisi tegak, kepala tegak sambil tiduran ini, posisi berdiri kemudian ya, agak sedikit merunduk ini ruku, nanti kalau sujud ditambahi lagi. Untuk sujud tambah lebih lagi. Demikian pesan Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Namun Abu Hatim menilai yang tepat hadis ini sahih namun mauquf perkataan Jabir. Ya, kesimpulannya kalau marfu, disimpulkan oleh penulis Taudi Al-Ahkam, kalau marfu sebagai hadis Nabi dhaif. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang kuat, akan tetapi kata Abu Hatim ini sahih namun mauquf perkataan sahabat. Abu Hatim mengatakan ashab anau mauqufun ala Jabirin wa raf'uhu khata'un. Abu Hatim mengatakan yang benar hadis ini adalah perkataan Jabir, dan menisbatkannya sebagai sabda Nabi adalah sebuah kesalahan dari salah satu perawi. Tentang wisadah, biasa diterjemahkan dengan bantal, didefinisikan dengan semua yang diletakkan di bawah kepala. Ima yang biasa diterjemahkan dengan isyarat, makna asalnya adalah gerakan. Yang gerakan yang dan ima ini biasa digunakan untuk kenyitan alis atau mata, tangan atau kepala. Dan termasuknya adalah isyarat orang yang sakit dengan menggunakan badannya untuk rukuk dan sujud. Ya, maka kandungan perkataan Jabir di sini kandungannya adalah makruhnya sujud orang yang sakit atau orang yang tidak mampu dengan bantal atau semacam itu, sehingga lebih dari lebih tinggi daripada lantai. Maka hendaknya orang yang sakit kalau memang mampu bersujud dengan lantai secara langsung, jika tidak maka sujud bisa diganti dengan isyarat kepala. Maka orang yang sakit tidak perlu takalluf. Inti yang pesan yang mau disampaikan, tidak perlu memaksakan diri. Dia bisa sujud. Dia bisa sujud seperti sujud biasa, namun harus dikasih bantal sehingga sujudnya di atas bantal. Kalau dia sujud di karpet atau semacam itu, dia tidak mampu. Namun kalau pakai bantal yang empuk, dia bisa. Karpet, dia tidak bisa. Maka orang yang kondisi sakit semacam ini tidak perlu memaksakan diri. Maka teranggap memaksakan diri cari bantal kemudian dipakai untuk tempat sujud, ini dinilai sebagai satu hal yang memaksakan diri, tidak perlu semacam itu. Tolak ukurnya adalah kondisi normal, tempat sholat kondisi normal di rumah misalnya, gimana pakai sajadah, bisa enggak sujud dengan sajadah? Kalau bisa ya wajib sujud normal di atas sajadah. Kalau tidak bisa, namun bisa kalau empuk sekali, contohnya bantal busa, tidak perlu. Berarti tidak mampu sujud secara normal, ganti dengan isyarat kepala. Ini pesan yang ingin disampaikan demikian. Kemudian wajibnya berisyarat untuk sujud dan rukuk bagi orang yang sakit jika tidak mampu rukuk dan sujud secara normal. Ya, jika orang tersebut mampu berdiri, cuma tidak mampu sujud. Berdiri mampu, namun sujud tidak mampu. Fa'inkana qadiran alal qiyam, jika orang itu mampu berdiri, namun tidak mampu rukuk dan sujud. Berdirinya mampu, dia sakit, melala mungkin sakitnya di kaki atau semacam itu. Kalau kakinya harus ditekuk untuk sujud, tidak mampu. Namun kalau tegak berdiri dia bisa. Orang yang sakit dan mampu berdiri, namun tidak mampu rukuk dan tidak mampu sujud secara normal. Fa'imahu fi rukuk yakunu min qiyam. Maka sambil berdiri itu dia berisyarat rukuk. Dan sambil berdiri itu dia atau di sini maaf, jika seorang itu mampu berdiri namun tidak mampu rukuk, maka sambil berdiri dia isyarat rukuk, dia tundukkan kepalanya lebih dalam untuk isyarat rukuk. Namun dan dia mampu duduk namun tidak mampu sujud. Ini berdiri mampu, karena gerakan pokok di sholat berdiri, rukuk, duduk, sujud. Berdiri mampu, sujud tidak bisa. Ya, maka berdiri mampu, rukuk tidak bisa. Rukuk normal tidak bisa. Maka rukuk diganti isyarat, dan isyaratnya sambil duduk. Duduk mampu, namun sujud normal tidak bisa. Duduknya mampu, namun sujud normal tidak bisa. Maka orang yang tidak mampu sujud, wa imahu fi sujud yakunu min ku'udin. Kalau dia tidak mampu untuk bersujud secara normal, namun mampu untuk duduk, maka hendaknya untuk duduknya, maka hendaknya dia bersujud dengan isyarat dalam posisi duduk. Maka hendaknya sujudnya itu dalam bentuk isyarat, isyarat kepala, namun posisinya posisi duduk, bukan posisi berdiri, karena dia bisa duduk. Maka kaidah penting berkaitan untuk sholatnya orang yang sakit, rukun sholat yang mampu dikerjakan tidaklah gugur dikarenakan tidak bisa melaksanakan rukun yang lain. Maka rukun mana yang bisa dilakukan? Wajib dilakukan secara normal. Yang tidak bisa dilakukan, nah itu yang bisa diganti dengan isyarat. Berdiri mampu, rukuk tidak mampu, maka tetap wajib berdiri. Nanti rukuknya isyarat. Duduk di antara dua sujud bisa. Sujud normal tidak bisa. Maka duduknya tetap duduk. Sujudnya isyarat. Dan isyaratnya dalam posisi duduk. Maka dalam hadis ini terdapat kemudahan syariat Islam dan terlarangnya dan tidak perlunya memaksa-maksakan diri. Maka orang yang memang tidak mampu sujud secara normal, laitakallaf lahu, maka dia tidaklah dipaksa-paksakan untuk, dia tidak perlu memaksakan diri dan mencari sesuatu yang bisa dia pakai untuk bersujud. Tidaklah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia mampu. Fatanatta', maka memaksa-maksakan diri sedikit pun bukanlah bagian dari ajaran Islam. Ya, maka tidak perlu dia cari bantal atau kemudian atau dia bersujud namun pakai meja kecil. Tidak perlu. Tidak perlu takalluf. Dia bisa duduk namun bisa sujud namun kalau sujudnya agak tinggi. Ya. Sujudnya agak tinggi. Ya. Bantal dua lapis misalnya. Maka tidak perlu demikian. Berarti dia tidak mampu sujud secara normal. Sudah singkirkan itu bantal. Kalau memang tidak mampu ganti dengan isyarat. Kemudian kita tadi kalau berdasarkan versi marfu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesuk orang yang sakit. Maka ini menunjukkan anjuran membesuk orang yang sakit. Kemudian pada saat membesuk tersebut, bisa kemudian sambil memberikan bimbingan kepada si sakit tentang hal yang manfaat baginya berkaitan dengan masalah agama, tentang tata cara sholat misalnya, dan atau kondisi-kondisi yang lain. Atau dalam semua kondisi tidak harus membimbing orang, tidak harus dia dalam kondisi sakit. Fadinu nasihah, karena agama ini di atas, dibangun di atas prinsip semangat untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya sujud itu posisinya lebih rendah daripada rukuk saat isyarat. Saat sujudnya dengan isyarat. Ketika rukuk dan sujud itu dengan isyarat, maka hendaknya isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk. Dalam rangka untuk terbedakannya satu rukun dengan rukun yang lain. Dan dikarenakan karena sujud itu lebih rendah daripada rukuk ketika seorang itu mampu sujud secara normal dan rukuk secara normal. Fakulu wahidin yu'tama yunasibu, maka masing-masing orang diberikan kepadanya apa yang sesuai untuknya. Maka jika badan sehat, rukuk dan sujud normal. Kondisi sakit, tidak mampu sujud dan rukuk secara normal, maka isyarat dan agak-agak mirip dengan sholat dalam kondisi normal, maka hendaknya isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat rukuk. Kemudian hadis berikutnya di bulan Muharram, hadis terakhir di bab salat musafir dan salat orang yang sakit, adalah hadis dari Aisyah radhiallahu anha. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk, dan duduk beliau duduk bersila. Diatkan oleh Nasa'i dan dinilai oleh Al-Hakim. Kesimpulannya, hadisnya adalah hadis yang sahih, dinilai sahih oleh Al-Hakim. Diatkan oleh Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Daruqutni dan Nasa'i. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, diatkan oleh Ibn Khuzaimah dan Baihaqi dari jalur Muhammad bin Sa'id bin Asbahan, menguat menjadi penguat untuk Abu Dawud, maka nampaklah bahasanya beliau tidak ada perawi yang salah. Ini kesimpulannya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Mutarabian tadi kita terjemahkan dengan bersilah. Kalau definisinya dalam bahasa Arab adalah seorang itu duduk, thanian dia melipat kodamaihi dua telapak kakinya, sehingga dua telapak kaki itu ada di bawah dua paha. Ya, itulah bersilah. Ya, kaki telapak kaki kanan ada di bawah paha kiri. Ya, telapak kaki kiri ada di bawah paha kanan. Demikianlah bersilah. Dalam keadaan mukhalifan lahuma, dalam keadaan bersilang. Dalam keadaan bersilang, telapak kaki kiri, pahanya paha kanan. Telapak kaki kanan berpasangan dengan paha kiri. Ya, kalau kita lihat hadisnya, tidak ada penegasan beliau ketika itu sholat, ya, sholat wajib ataukah sholat sunnah. Maka di sini disampaikan, hadis ini dalil bolehnya sholat dalam posisi duduk. Jika sholatnya adalah sholat yang fardu, maka tidak boleh sambil duduk kecuali indal ajiz, tidak mampu berdiri. Dan tolak ukur atau sama sekali tidak mampu untuk berdiri, atau minimal masyakoh, kesulitan jika sambil berdiri. Dan tolak ukur kesulitan, kemarin kita baca dari perkataan Imam Haramain, adalah jika memaksakan diri sambil berdiri, maka tidak bisa konsentrasi, tidak bisa khusyuk karena cenut-cenut. Maka mikirkan cenut-cenutnya daripada bacaan sholatnya, yang lebih kepikiran cenut-cenut yang dia rasakan. Maka itu sudah masakoh. Maka tidak harus sama sekali tidak mampu untuk berdiri, cukup masakoh, yaitu kesusahan jika berdiri. Tolak ukur susah adalah yang mengganggu khusyuknya. Sehingga nanti ketika memaksakan sambil berdiri bisa, namun pikirannya lebih mikirkan rasa sakit daripada sholatnya dan bacaan sholatnya. Namun untuk sholat sunnah, maka boleh sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri. Sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah itu boleh sambil duduk. Misalnya nanti ba'diyah isya, kemudian dikerjakan sambil duduk, tidak mengapa meskipun mampu sambil berdiri. Sebagai satu kemurahan dan kemudahan, dan untuk supaya memotivasi orang untuk semangat melakukan sholat-sholat yang hukumnya sunnah. Cuma bedanya, in kana biduni udhrin, jika sholat sunnah itu sambil duduk tanpa udhur, ya, maka dapatnya pahala separuh kalau sambil berdiri. Itu lebih baik daripada yang tidak. Ya. Nah, lebih baik daripada tidak. Wah, daripada separuh saya tanda tidak ya. Tidak benar kan. Dia sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah mampu berdiri, kalau duduk dapat separuh. Pahalanya separuh, dan itu lebih baik daripada malah tidak sama sekali. Malas kalau sambil duduk, sambil berdiri malas. Ya sudah sambil duduk. Dapat pahala separuh, dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun baik karena min udhrin, namun jika sholat sunnah sambil duduk itu karena udhur, fa'ajru tamun, maka pahalanya utuh. InsyaAllah ta'ala. Kemudian yajuzu al-julus, duduk dalam sholat bagi orang yang perlu duduk dalam sholat itu boleh dengan model duduk apapun. Boleh jadi kaki itu diluruskan ke depan, atau bersila, atau bersimpu, atau duduk yang lainnya. Asalkan itu adalah bukan jilsat al-masru'ah, asalkan itu duduk-duduk yang dibenarkan oleh syariat, bukan duduk yang dilarang oleh syariat. Di antara duduk yang dilarang oleh syariat adalah bertumpu dengan tangan kiri di belakang. Ini duduk yang dilarang oleh syariat. Maka itu jangan dipakai untuk sholat. Jangan dipakai untuk sholat. Saya tak sholat. Beginilah. Asalkan itu duduk-duduk yang dibenarkan oleh syariat, ya, maka boleh dipakai untuk sebagai pilihan model duduk dalam sholat. Kecuali duduk-duduk yang terlarang. Lakin al-afdal, akan tapi yang lebih baik, ayakuna mutarabian, kata para ulama fikih, hendaknya duduknya adalah duduk bersila sebagai pengganti berdiri. Untuk pengganti berdiri diganti dengan duduk bersila. Wa muftarisan, dan duduk iftiras dalam posisi duduk. Nih, maka ketika orang itu salat sambil duduk, maka berdirinya bersila. Kalau ini adalah duduk di antara dua sujud, maka duduk di antara dua sujud iftiras, maka normal, yaitu duduk iftiras. Dan sholat sambil bersila, itulah yang disebutkan oleh Aisyah, Ibnu Aisyah radhiallahu anha, ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, yaitu sholat sambil bersila. Ya, maka dengan demikian berakhirlah bahasan tentang bab sholatul musafir dan marid di Buluhul Maram dengan penjelasan dari Taudih al-Ahkam. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan bagian depan dari ini. Kita akan lanjutkan dengan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita akan baca bab surutus sholat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.